wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kita di pagi hari atau siang hari ini, kita akan memulai membaca risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Aman bin Ali Al-Jami rahimahullah ta'ala. Beliau salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang hidup di masa ini dan sempat mendapati masa-masa di mana fitnah yang dilancarkan oleh ahli bid'ah terkhusus di zaman ketika setelah atau munculnya perang Teluk yang kita ketahui bersama, di situ kemudian terbedakan menjadi sebuah ujian bagi ahlu sunnah wal jamaah di seluruh dunia dan terkhusus di negeri Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah, di negeri Saudi, yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga negeri ini dari segala kejelekan dan kejahatan, yang kemudian bermunculanlah orang-orang yang sebelumnya menisbahkan dirinya bagian dari ahlu sunnah wal jamaah, kemudian mulai dengan adanya tragedi atau kejadian perang Teluk ini menampakkan apa yang sesungguhnya mereka selama ini sembunyikan. Kita mengetahui bagaimana kejadian perang Teluk yang terjadi sekitar tahun 90 sampai kurang lebih di awal-awal 90-an, yang kemudian berdasarkan fatwa dari para ulama, di antaranya Syekh bin Baz dan yang lainnya, kemudian negeri Arab Saudi meminta bantuan kepada negara-negara kafir, Amerika dan yang lainnya, dalam rangka menumpas atau membasmi kejahatan dari negeri Irak yang ketika itu dipimpin oleh Saddam Hussein, seorang yang memiliki mazhab yang batil, yang menjadikan partainya dan Partai Kebangkitan ini menjadi rob bagi dia. Maka kemudian para ulama ketika pemerintah negeri Saudi Arabia meminta fatwa, kemudian mereka para ulama memperbolehkan untuk meminta bantuan, tentunya dengan syarat-syaratnya. Bahkan sampai-sampai Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala menulis sebuah risalah yang judulnya, kalau ana tidak salah, Jawaz Al-Isti'anah Bil-Kuffar Al-Kuffar, bolehnya meminta pertolongan kepada orang-orang kafir dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam rangka melawan, dalam rangka menolak kejahatan orang-orang kafir pula. Saddam Hussein ketika itu telah dikafirkan oleh para ulama atas ucapan-ucapannya yang sangat mungkar, ucapan-ucapan kufurnya. Nah, kemudian bermunculanlah ini, orang-orang yang sebelumnya menisbahkan mereka sebagai ahlu sunnah, bahkan para masyayikh, para ulama kibar sempat memberikan rekomendasi kepada orang-orang ini. Kemudian dengan kejadian ini menjadi sebuah ujian, tampaklah orang-orang yang memang jujur dalam keimanannya, dalam bermanhaj salaf ini, dengan orang-orang yang sebelumnya menyembunyikan makar dalam hati-hati mereka. Dengan adanya qadiyah al-harbul khalij, perang teluk ini akhirnya kemudian tampak. Bermunculan orang-orang seperti Abdurrahman Abdul Khaliq, Safar al-Hawali, dan yang lainnya dari pendukung-pendukung hizbiyah dan ahlul bidah. Maka kemudian para ulama ahlus sunnah bangkit untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Dan di antara para ulama ini yang begitu gencar untuk membantah syubhat-syubhat mereka ini, di antaranya ini, selain Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dan yang lainnya, dan di antaranya pula Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Ini beliau betul-betul menjadi pedang yang terhunus bagi hizbiyin ketika itu, jadi bagi ahlul bid'ah. Tulisan-tulisan dan bantahan-bantahannya yang luar biasa, yang dengan itu membungkam ocehan-ocehan para hizbiyin, sampai-sampai kemudian mereka menjuluki salafiyin, ahlu sunnah, dengan julukan yang dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Aman atau Syekh Muhammad Aman Al-Jami, dengan nama Jamiyah. Sampai-sampai ada sebagian masyayikh ahlu sunnah ketika pertama kali mendengar istilah Jamiyah, dikiranya ini istilah artinya, dikira yang didengar pertama kali adalah Jahmiyah. Nah, tentunya kita mengetahui Jahmiyah ya, ini ta'ifah sesat yang keliru dalam permasalahan masyiah, dalam permasalahan takdir, dan banyak sebetulnya kesatannya. Ternyata yang dimaksud oleh orang-orang yang benci dengan ulama halusnya adalah ini, Jamiyah, diambil dari nisbah kepada Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Dan begitulah menjadi sunnatullah, ketika seseorang bangkit melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, semakin seseorang itu gencar membantah ahlul bid'ah, membantah kemungkaran, membantah kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, maka tentunya musuh-musuhnya akan semakin banyak pula. Entah itu musuh-musuh yang pertama jelas dari kalangan orang yang membenci ahlus sunnah, ataupun dari orang-orang yang pertamanya atau sebelumnya dianggap dia ini bagian dari ahlus sunnah wal jamaah, tetapi menyimpan kebencian terhadap ahlus sunnah. Ini menjadi sebuah sunnatullah sejak zaman para anbiya sampai zaman kita ini. Sehingga jangan heran kita melihat Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali ini begitu luar biasa, banyak orang yang membencinya dari kalangan ahlul bidah. Nah, kita mengetahui bagaimana semisal orang-orang di Radio Roja, Firanda dan yang lainnya terang-terangan menikam Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Dikhususkan Syekh Rabi disebabkan itu tadi. Beliau hafizahullahu ta'ala, Syekh Rabi, menjadi sebuah pedang yang terhunus bagi orang-orang yang bermain dalam manhaj ini. Nah, maka begitu pula dengan Syekh Muhammad Aman al-Jami. Beliau sudah meninggal sekitar tahun persisnya lupa, tapi akhir-akhir tahun 90-an, tahun 98 atau 97 kalau anak tidak salah. Rahimahullah rahmatan wasiatan. Dan risalah yang akan kita baca pada kita mulai pada hari ini insyaallah dengan judul Manzilatus Sunnah Fitasyri' al-Islami, kedudukan sunnah dalam syariat Islam. Nah, di sini kita membutuhkan di hari-hari yang penuh dengan fitnah ini, sudah selayaknya seorang salafi, seorang ahlus sunnah, untuk semakin berpegang teguh dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman beliau alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dalam segala hal. Dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan manhaj, ibadah, muamalah, dalam permasalahan sulukiyat, dan yang lainnya. Karena dengan berpegang teguh dengan sunnah inilah seseorang Allah selamatkan. Nah, sebagaimana ucapan para salaf atau sebagian salaf, as-sunnah kasafinatin nuh. As-sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Nah, faman rakibaha faqad naja. Barang siapa yang mau untuk naik ke kapal tersebut, mau berpegang dengan sunnah, maka dia akan sukses. Dan wa man takhallafa anha faqad halak. Dan barang siapa yang tertinggal dari kapal ini, yang tidak mau berpegang teguh dengan sunnah, walaupun lisannya mengaku bahwa dia ini seorang ahlu sunnah, walaupun lisannya mengatakan bahwa dia salafi. Ini sekarang semua, banyak sekarang golongan-golongannya mengatakan dia salafi, salafi lisannya. Tetapi yang menunjukkan kesalafiyah atau kesalafian seseorang itu pada hakikatnya bukan hanya dari ucapan dan pengakuan, tapi dari amalannya juga. Sesungguhnya seseorang itu akan dinilai dari amalannya. Semakin dia beramal dengan ilmu, dengan sunnah ini, maka akan semakin menunjukkan hakikat sebenarnya siapa dia. Maka penting untuk kita banyak-banyak terus mempelajari dan berpegang teguh dengan sunnah ini. Baik, kita mulai insyaAllah. Qala Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhid. Tamhid artinya semacam mukaddimah atau pembuka, seperti itu. Innal hamda lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Di sini Syekh Muhammad Aman Al-Jami memulai risalahnya dengan khutbatul hajah yang kita sering mendengarnya, dan khutbatul hajah ini disyariatkan kepada sebagai pembuka dari suatu mau'idah, nasihat atau tulisan yang penting dan bermanfaat. Di antaranya khutbah Jumat, walaupun bukan syarat dari khutbah Jumat untuk dimulai dengan khutbatul hajah, dan juga tidak wajib. Khutbah Jumat tidak wajib untuk kemudian dimulai dengan khutbatul hajah, tetapi disunnahkan, mustahab, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani serta para ulama yang lainnya rahimahumullahu jami'an. Begitu pula dalam hal yang kita sudah mengenalnya, di antara tempat-tempat yang di situ disunahkan untuk membaca khutbatul hajah adalah ketika pernikahan, ketika akad nikah. Sunnahnya sebetulnya adalah seseorang wali atau yang diwakilkan membaca khutbatul hajah untuk kemudian langsung dilakukan akad antara wali, sang perempuan, sang wanita, dengan mempelai pria. Nah, dan tidak dinukil dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, di situ harus mau'idzah atau nasihat ketika walimah. Walaupun ketika mau dilaksanakan boleh seperti itu, untuk ada semacam mau'idzah, nasihat tambahan, tapi tidak harus seperti itu. Maka di antara tempat-tempat yang disyariatkan juga untuk memulai dengan khutbatul hajah adalah rasail, tulisan-tulisan. Dan antum insyaallah sudah sering mendengar khutbatul hajah ini. Wa ba'd. Innar risalati samawiyyah allati kallafa Allahu biha rusulahu al-mukhtarin min al-bashar hiya rabithah baina as-sama'i wal ard. Sesungguhnya risalah-risalah samawiyah, risalah-risalah yang berasal dari langit, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah membebankan kepada para rasulnya yang terpilih dari kalangan manusia, ini risalah ini atau wahyu ini, itulah penghubung, itulah perantara bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas arsy-Nya menghendaki hamba-hambanya untuk menjalankan syariat-Nya melalui perantara ini, wahyu yang Allah bebankan kepada para rasulnya, disampaikan kepada para rasulnya. Nah, walaqad kanat tilka ar-risalat muttahidatan fi usuliha. Dan sesungguhnya risalah-risalah ini, wahyu-wahyu ini yang kita mengetahui para nabi atau para rasul, Allah berikan kepada mereka kitab-kitab sebagiannya. Maka pada hakikatnya kitab-kitab ini, wahyu-wahyu ini, entah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah atau Isa, Ibrahim, Musa, Dawud dan yang lainnya dari kalangan para rasul alaihi wassalam, ini satu dalam permasalahan pokoknya, muttahidatan fi usuliha. Dalam permasalahan usul, dalam permasalahan pokok-pokok risalah samawiyah ini sama. Nah, it kanat kulluha tunadi awwal ma tunadi u'budullaha wa ma lakum min ilahin ghairu. Karena sesungguhnya kitab-kitab ini seluruhnya memanggil, mengajak, menyeru, dan awal yang diseru adalah u'budullah. Beribadahlah kepada Allah, tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Artinya di sini kita mengetahui bahwa syariat para nabi dan rasul alaihimussalam ini pada pokoknya, pada usul-usulnya adalah sama, adalah permasalahan tauhid. Nah, walakinnaha kanat mutanawwi'atan aw mukhtalifatan fit tasyri' wal manahij. Akan tetapi syariat-syariat ini berbeda-beda dan berjenis-jenis dan bermacam-macam dalam permasalahan tasyri', pensyariatan hal-hal yang lainnya, dari permasalahan ahkam, dari permasalahan ibadah dan yang lainnya, wal manahij, manhaj-manhajnya, jalan yang ditempuhnya. Mengapa? Id kana kullu rasulin yub'atsu ila qaumihi. Karena sesungguhnya para rasul sebelum Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus hanya kepada kaumnya. Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Nuh alaihi salam diutus hanya kepada kaumnya. Lut, Hud, Yunus dan yang lainnya. Sehingga tentunya kaum-kaum mereka berbeda-beda. Sehingga dibutuhkan cara, hukum, tata cara atau muamalah dan yang lainnya pun berbeda-beda. Terkecuali pada pokok permasalahan yang tadi, permasalahan tauhid. Ini sama semuanya. Kita mengetahui contoh kecilnya adalah misalnya salat. Salat pun ada syariatnya dalam umat-umat terdahulu. Tetapi tata caranya berbeda. Jihad fisabilillah, pembagian ghanimah. Dahulu disyariatkan ghanimah atau hasil dari peperangan itu dikumpulkan untuk kemudian akan datang api yang akan menyambarnya. Tapi sekarang di syariat kita dibolehkan untuk dimakan oleh para mujahidin dengan syarat-syaratnya. Nah, dan yang lain-lain. Wa bilisani qaumihi, dan para rasul satu persatu tersebut diutus dengan lisan kaumnya, dengan bahasa kaumnya. Ala dau'i manhajin muayyanin, di atas tata cara manhaj tertentu yang berlaku pada kaum itu saja. Wa tasyri'in khasin mahdudin, dan tasyri' pensyariatan yang khusus dan terbatas. Nuh syariatnya hanya kepada kaumnya saja. Musa alaihi salam hanya kepada kaumnya saja. Yunus, Hud dan yang lainnya dari kalangan rasul alaihi salam hanya kepada kaum-kaumnya saja. Wastamarral wada'u hakadha li hikmatin ya'lamuha rabbuna subhanahu fatratan tawilatan minaz zaman. Dan begini kondisinya terus berlangsung seperti ini dalam waktu yang lama karena hikmah yang memang Allah kehendaki dan Allah yang mengetahui hikmah tersebut dalam masa yang panjang. Setiap rasul datang membawa syariat tersendiri bagi kaumnya kecuali permasalahan tauhid. Datang rasul yang lain kepada kaum yang lain juga datang dengan syariat tersendiri. Nah, walamma aradallahu an yakhtima risalatahu ila ahlil ard. Dan ketika Allah menghendaki untuk menutup risalahnya kepada penduduk bumi. Ikhbara min baini ibadihi nabiyahul mustafa wa rasulahul murtada Muhammad ibn Abdullah an-nabiyya al-arabiyya al-hashimiyya. Allah memilih di antara hamba-hambanya nabinya dan rasulnya yang dipilih dan diridai Muhammad ibn Abdullah sebagai seorang nabi Arabi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam liyursilahu aunam liyursilahu ilan nasi kafatan. Antum perhatikan sekarang ucapan Syekh di sini ini untuk menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang Arab dari kalangan Quraisy Bani Hashim ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Ini penulisan risalah ini kapan? Sejauh lebih dari belasan tahun yang lalu, sebelum tahun 2000. Bahkan mungkin sudah lebih dari itu. Nah, ini sekarang syubhat ini muncul lagi. Hah? Kita hidup di negeri ini. Hah? Dengan Islam, Islam yang harus sesuai dengan negeri ini. Nah, hati-hati. Nah, adapun kebiasaan menutup aurat atau memakai hijab dan yang lainnya, ini adalah budaya Arab. Kita di negeri kita ini memiliki budaya tersendiri. Ini sebetulnya syubhat yang lama. Kalau kita perhatikan, syubhat-syubhat yang ada itu sebetulnya ketika dahulu model-model Abdurrahman Abdul Khaliq, Safar al-Hawali, dan yang lainnya, ini mencela para ulama semacam Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Amin Ashinkiti, dan yang lainnya, dengan mengatakan apa, bahwa ilmu mereka ini tidak keluar dari hanya pembahasan haid dan nifas. Yang dibahas itu saja. Padahal tidak sebetulnya ya. Tapi ini syubhat. Yang dibahas wudu, atau cara wudu, kapan selesainya haid, bagaimana kalau nifas, padahal tidak. Ini pertama sudah bentuk kedustaan. Nah, yang kedua ingin merendahkan. Bagaimana caranya umat Islam agar bisa mereka tarik pada pemahaman mereka, mereka jatuhkan dahulu ulamanya. Apabila ulama ini sudah jatuh di hadapan para umat, orang berilmunya ini sudah jatuh, selesai. Umat akan kehilangan kepercayaan kepada para ulamanya, kepada orang berilmu yang ada pada mereka. Seperti itu. Ini syubhat. Ternyata syubhat ini sudah lama. Al-Imam Syafi'i, di zaman Al-Imam Syafi'i, hal ini juga dilontarkan tuduhan ini, tuduhan keji ini kepada Imam Syafi'i. Ilmunya Imam Syafi'i tidak keluar. dari maaf-maaf saja celananya seorang wanita, artinya permasalahan-masalah haid, nifas. Nah, ini namanya syubhat seperti itu. Dan memang perlu untuk dibantah yang namanya syubhat ini. Nah, kalau tidak dibantah, karena yang namanya syubhat, syubhat khatafah, menyambar-nyambar. Wal qulub dhaifah, dan hati ini lemah. Kita tidak, makanya kita sekian banyak para ulama dari zaman para sahabat, sebelumnya dimulai oleh Rasulullah SAW sampai sekarang, mereka menulis kitab rudud, bantahan, dalam rangka membantah syubhat. Nah, berbahayanya syubhat seperti itu, karena syubhat itu ada benar dan ada batil, ada al-haq dan ada al-batil, tercampur. Karena ada nilai benarnya ini, yang kemudian sebagian orang bisa termakan. Kalau seandainya suatu kebatilan dan kemungkaran itu murni mungkar dan batil, selesai, orang akan paham. Inilah bahayanya syubhat, yang dengan itu para ulama membantah syubhat. Ini sekarang. Rasulullah itu ketika itu hidup di negeri Arab. Sementara kita di negeri kita lain. Mungkin di Eropa, di Afrika lain. Allah membantah. Nah, dengan tegas Allah mengatakan inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, seluruh alam. Seperti itu. Mengapa Rasul alaihi salatu wassalam dipilih dari kalangan Arab? Ya sudah, hikmah yang Allah kehendaki. Nah, hikmah yang Allah kehendaki, yang dengannya Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus dari kalangan Arab. Seperti itu. Selesai. Adapun risalahnya bukan hanya berlaku untuk orang Arab saja. Apa boleh kemudian kita salat kemudian baca Al-Fatihah dengan memakai bahasa selain bahasa Arab? Nah, mengganti salam dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Tentunya ini perkara yang tidak benar. Waqad khalaqahu Allahu li hadzal ghard, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tujuan ini. Naam. Mengutus berdakwah kepada seluruh alam, kepada seluruh manusia. Wa rabbahu tarbiyatan khassatan. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan khusus. Wa ulahu inayatahu. Dan langsung Allah Subhanahu wa taala memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa addabahu fa ahsana ta'dibahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdib, membimbing Rasulullah, mentarbiyah dengan sebaik-baik bimbingan. Wa ba'da tamhidat wa irhasat marrat 'alaihi fi tufulatihi wa sabahu ba'athahum Allahu ilan nasika fatan. Dan setelah adanya tamhidat, pembuka atau persiapan-persiapan yang lewat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil, di antaranya datang Jibril membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian diambil hatinya dan dibuang bagian hitamnya, kesyaitanannya, dicuci dalam bejana perak atau emas, dibersihkan, kemudian ditutup atau dimasukkan lagi oleh Jibril. Ketika itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam masih di bawah susuan Halimatus Sa'diyah, sampai-sampai anak dari Halimatus Sa'diyah lari, khawatir, takut melihat kejadian ini. Nah, Jibril alaihi salam Allah utus dalam rangka menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini zahir perkara, mungkin kalau bahasa kerennya sekarang operasi. Tapi luar biasa. Nah, alamin nubuwah, tanda-tanda kenabian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kejadian ini berulang. Proses apa namanya pembersihan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berulang ketika sebelum kejadian Isra dan Mi'raj. Kemudian setelah ini adanya pembuka-pembuka mukaddimah-mukaddimah di masa kecil beliau, Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai Allah utus. Sebelumnya juga Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sudah mulai. Ketika sebelum jadi nabi sudah banyak melakukan munajat, beribadah di Gua Hira untuk kemudian melakukan ibadah-ibadah. Wa anzala alaihi kitabahu al-akhir, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabnya yang terakhir sebagai penutup, alladzi laisa ba'dahu kitab, yang di mana tidak ada setelah itu kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai kitab penutup. Wa huwa kitabullah al-muhaimin 'alal kutubil lati qablahu. Dan Al-Qur'an itu adalah sebagai kitab al-muhaimin. Al-muhaimin ada sebagai pemutus perkara atas kitab-kitab yang sebelumnya. Selesai, datang Al-Qur'an, hukum-hukumnya sebelumnya mansukh sebagai penutup. Wa wasafahu bi annahu la kitabun aziz. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfih. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an ini, yang di mana Al-Qur'an adalah kalamullah. Sebagai kitab yang aziz, kitab yang agung, yang tidak akan datang kebatilan dari arah belakang dan depan. Artinya khabar-khabarnya pasti benar, hukum-hukumnya pasti lurus. Tidak ada kekeliruan sama sekali dalam kitab ini. Berbeda dengan ucapan sekarang, orang-orang yang memakai akal dari kalangan Mu'tazilah modern, dari kalangan kaum liberal dan yang lainnya, untuk kemudian mulai melemparkan syubhat-syubhatnya tentang Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an ini ada kisah-kisah yang diambil dari Bani Israel dan yang lainnya. Nah, persis seperti ucapannya Rafidhah yang mengatakan Al-Qur'an ini tidak sempurna atau tidak lengkap. Yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah juga mensifati tentang Al-Qur'an ini, yahdi bihillah, dan Allah memberikan hidayah dengan Al-Qur'an ini orang-orang yang berusaha mencari mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala subulas salam. Allah memberi petunjuk dalam Al-Qur'an ini untuk menuju jalan-jalan as-salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah keluarkan orang-orang yang seperti ini dari kegelapan menuju cahaya an-nur biiznihi, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kehendaknya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah beri hidayah mereka kepada siratul mustaqim. Wa qad takaffal, na'am, waqad takaffalallahu bihifdzi hadzal kitab, dan Allah sungguh menjamin, Allah bertanggung jawab untuk menjaga keabsahan kitab ini, Al-Qur'an. Dan ini juga menjadi khasaisil Qur'an, kekhususan umat ini. Umat Islam diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Qur'an yang tidak akan bisa diselewengkan huruf-huruf, kalimat-kalimatnya dan makna-maknanya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat dan yang lainnya. Sekarang orang-orang ahlul kitab sudah menjadikan kitab-kitab ini mubaddal, pemuharraf, diganti-ganti, dirubah-rubah. Tapi Al-Quran tidak. Berarti orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah berubah, sudah tidak lengkap, seperti orang-orang Rafidhah dan yang lainnya, yang mengatakan bahwa Al-Quran yang ada ini tinggal sepertiganya, 2/3 sudah hilang. Ini jelas orang-orang seperti ini adalah orang-orang kafir. Allah mengatakan bahwa Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang Syiah, Rafidah mengatakan Al-Quran ini sekarang sudah hilang, berkurang. Ini kafir. Jelas, ini madhab yang batil. Nah, wawakkalatibyanahu ila rasulihi al-amin Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mengutus, mewakilkan penjelasan Al-Quran ini kepada Rasulnya yang Al-Amin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami yang menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad dalam rangka litubayyana lin-nas, dalam rangka engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka Al-Quran. Sehingga ini posisi as-sunnah. Nah, sunnatur Rasul alaihi salatu wassalam sebagai penjelas Al-Quran, sebagai tafsir dari Al-Quran, sebagai pengkhusus dari Al-Quran jika dalam Al-Quran ada hal-hal yang sifatnya umum. Di Al-Quran hanya disebutkan hewan-hewan yang terlarang untuk dimakan beberapa. Tetapi ditambahi oleh Al-Quran dalam sunnah. Dikhususkan lagi perkara yang umum ini. Seperti itu. Maka di sini judulnya Manzilatus Sunnah fi Tasyri' al-Islam. Ini sekarang judul kitab ini adalah apa? Kedudukan sunnah. Nah, dalam syariat Islam. La yastaghni ahadun anis sunnah fi islami abadan. Seseorang tidak akan mampu bisa berlepas diri dari sunnah ketika dia mau berislam. Tidak akan bisa. Pasti seseorang itu butuh terhadap as-sunnah. Maka di sini penting kita mengetahui as-sunnah. Akan datang bersama kita bagaimana kemudian kita menjalankan as-sunnah ini. Di sini juga ada bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah. Mencukupkan hanya dengan Al-Quran. Ya. Seperti apa? Majelis. Apa? Majelis. Tafsir Quran. Bagaimana dia mau sholat? Mereka ini mau sholat bagaimana? Mau haji ini bagaimana mereka ini? Orang-orang seperti ini. Nah, mau puasa bagaimana mereka? Sholat subuh 2 rakaat dari mana? Nah. Al-Quran sempurna? Sempurna, iya. Nah. Tetapi Al-Quran ini memiliki uslub yang luar biasa. Kalimat-kalimat yang jami. Kalimat yang sedikit tapi maknanya banyak. Nah. Makanya ada salah seorang wanita datang kepada Ibnu Mas'ud mengatakan, mana di situ ada Al-Quran melarang seseorang wanita untuk menyambung rambut atau celaan, melarang untuk menyambung rambut, memotong alis dan yang lainnya, kata Ibnu Mas'ud. Anam, ia ada dalam Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasulullah datang dengannya, apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kalian, ambillah. Sehingga kalau orang jujur dalam melaksanakan Al-Quran, pasti dia akan berpegang teguh dengan sunnah. Wa syahida lahu annahu fi bayani hadza wa adai amanatir risalah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan ini dan penyampaian amanah risalah ini. Apa yang Allah persaksikan? terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berucap melalui hawa nafsunya dalam permasalahan syariat, itu pasti wahyu. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali ucapan beliau, perbuatan dan yang lainnya yang berkaitan dengan syariat atau agama ini, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana hadza sya'nuhu wa hadhihi makanatuhu, aujaballahu ta'atahu wa harrama ma'siyatahu. Idh yaqulu 'azza an qa'il, atiullaha wa atiur rasul. Maka kata Syekh di sini, maka apabila seperti ini perkaranya dan sunnah ini kedudukannya seperti ini, maka Allah wajibkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah haramkan untuk bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang berkata, "Atiullaha wa atiur rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Sambungannya, wa ulil amri minkum. Tidak ada kata-kata ketaatan. Artinya ati'u, tidak ada. Ketika kepada Allah mengatakan ati'ullah. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati'ur rasul. Kepada para pemimpin, dikatakan hanya ditambahi dengan huruf ataf, wa ulil amri. Tidak dikatakan wa ati'u ulil amri minkum. Tidak. Dari sini kita mengetahui bahwa ketaatan kepada Allah, begitu pula ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketaatan yang mutlak dalam perkara agama, mutlak. Selesai. Berbeda dengan ketaatan kepada para pemimpin. Ini muqayyad. Ini terikat. Apabila pemimpin tersebut tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka diikuti. Seperti itu. Wa yaqulu subhanahu wa huwa yanfil iman amman la yuhakkimunahu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ini menafikan keimanan orang-orang yang tidak mau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara. Ini luar biasa. Nah, orang boleh mengaku cinta, tapi ketika cara-caranya tidak mau mengikuti aturan agama ini, nah ini tentunya sebuah pengakuan yang batil. Nah, perkara ini haram, dalilnya ini haram jelas. Hawa nafsu, dia bermain. Tapi kayak gimana ya? Kalau enggak dapat uang. Ya, akhi. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Ini peraturan di tempat anak bekerja seperti ini, bagaimana? Nanti gimana saya rezeki, saya punya anak banyak. Lupa bahwa semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu Allah yang memberi. Tempat kita bekerja itu hanya perantara. Bukan dia yang memberi kita rezeki. Tapi kalau ya, kenapa kok kerja di situ? Iya, kan halal. Oh iya, fadhal apa? Tapi di situ ada keharaman yang seperti ini, seperti ini. Ya, tapi gimana? Saya masih punya banyak utang. Yang bisa membayar utang dia itu tempat kerjanya dia. Allah Subhanahu wa taala enggak bisa membayar utangnya dia. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menafikan keimanan seseorang yang tidak mau menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pemutus perkara. Nah, au yarauna fi anfusihim harajan wa ghadadatan au tawakkufan an hukmihi. Atau orang-orang seperti ini di hatinya itu ada rasa berat. Nih, hukumnya seperti ini, dalilnya seperti ini, jelas. Iya. Di hatinya masih berat. Haraj. Ghadadah, enggak mau menerima. Atau tawakuf. Ya, masih berhenti, enggak. Hukumnya gini, iya, tapi masih tawakuf. Enggak ngambil keputusan. Nah, wala yusallimuna taslima, dan tidak tunduk patuh pasrah dengan sebenar-benar ketundukan. Ya ikhwan, perkara dunia itu sudah ada bagiannya semua. Takdir sudah tertulis. Kita itu dituntut untuk beribadah kepada Allah. Ini kita hidup di dunia dalam rangka itu. Kita mencari ma'isyah, mencari nafkah, itu dalam rangka ibadah. Dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau mau hidup di dunia, ikut aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menjamin dalam sekian ayatnya, kalau kita ini bertakwa, Allah akan beri jalan keluar. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa. Selesai. Mau apa lagi? Kita meninggal dalam keadaan kelaparan, tapi di atas ketaatan kepada Allah, maka yang seperti ini jauh lebih mulia. Anggap kita meninggal dalam keadaan kelaparan. Nah, padahal di situ ada hukum-hukum tersendiri. Yang dimana hukum ini sebetulnya Islam ini rahmah. Ketika darurat, boleh. Tapi apa batasan darurat? Orang kalau enggak makan, sudah kehabisan makan, ya silakan makan babi secukupnya. Nah, tapi ini belum tahu, masih kekhawatiran. Nah ini angan-angan, hati-hati dengan talbis syaitan. Perlu kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini sebagai hambanya Allah, bukan sebagai hambanya dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taisa abdud dinar, celaka hambanya dinar. Taisa abdud dirham, celaka hambanya dirham. Nah, wal iyadu billah, kita mau menjadi hambanya dunia. Bagaimana bentuk penghambaan terhadap dunia itu tadi? Nah, bukan kemudian sujud kepada dunia atau sujud kepada pemimpin kita dan yang lain, bukan. Tetapi ketika kita mengutamakan dunia di atas kepentingan akhirat. Sudah tahu hukum Allah, masih dilanggar. Nah, menjadikan kecintaan kita terhadap dunia seperti kecintaan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyahzubillah. Enggak paham bahwa ajal ini datang sewaktu-waktu. Nah, atau pura-pura tidak paham. Nah, siapa yang bisa menjamin kita hidup 5 menit lagi? Waliyahzubillah. Bangunan ini roboh, Allah sangat mungkin, sangat kuasa. Siapa yang bisa menjamin kita hidup sampai besok? Di tengah jalan, berjalan, kecelakaan, ditabrak. Sudah banyak. Ini ya. Ibrah ya ikhwan. Antum lihat sekeliling kita. Makanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ini disuruh untuk melihat dunia. Kejadian-kejadian itu sebagai ibrah. Orang banyak mati tiba-tiba. Kalau seandainya kita meninggal ajal dalam keadaan kita masih bermaksiat kepada Allah, bagaimana? Apa yang mau kita bawa ketika kita meninggal? Nah, waliyadzubillah. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, yub'atu kullu abdin ala ma mata alaih, aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Setiap hamba nanti akan dibangkitkan bagaimana dia meninggalnya. Nah, ini pentingnya kita terus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, meninggalkan kemaksiatannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan ajal ini menjemput kita. Ketika kita bertakwa, bahkan kita mencari ma'isyah, ini kita jadikan sebagai ibadah niatnya. Dengan itu, ketika kita meninggal dalam keadaan kita mencari pekerjaan, yang dimana pekerjaan ini adalah pekerjaan ini halal, di situ tidak ada mukhalafat, tidak ada kemungkaran, tidak ada sesuatu yang mencegah untuk kita melakukan, menjalankan syarat ini, kita meninggal dalam keadaan ibadah. Nikmat bukan? Nah, bekerja, berangkat ke kantor, niatkan ibadah. Ternyata misalnya ajal datang, alhamdulillah, Nah. Walaisallimuna tasliman kamilan an iktina'in wan syirahi nafsin. Nah, tidak mau pasrah, tunduk, patuh secara sempurna. Ini. Hawa nafsu dibuang. Namanya kita ini hambanya Allah, budak. Sudah ikut aturan Ar-Rabb. Nah. Tidak ada iktina rasa puas terhadap syariat ini. Maunya, kalau yang bersesuaian dengan hawa nafsunya, sunnahnya dijalankan. Ada sunnah atau aturan hukum yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, mencari-cari jalan. Mencari-cari celah untuk ya, gimana sesuai dengan hawa nafsu. Ini bahaya ini. Enggak puas. Sudah aturan seperti ini, sudah. Wan syirahi nafsin. Dan juga tidak ada kelapangan dada. Kita itu kalau mau menerima sunnah, semua. Tauhid, kita terima semuanya. Akidah, kita terima semuanya. Ahkam, hukum-hukum, kita terima semuanya. Ini terima sunnah semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam secara menyeluruh. Termasuk hal-hal yang menurut kita, kita anggap remeh. Tapi kalau memang itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, terima. Nah. Jangan dibantah. Segera amalkan. Ini penting. Bukan hanya kita terima, segera amalkan. Konsekuensi kita menerima sunnah adalah pengamalan. Yaqulullahu fi haqqi haula. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terhadap perkara orang-orang yang seperti ini, enggak mau menjadikan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebagai pemutus perkara. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah bersumpah, la yu'minun, mereka tidak beriman. Allah tiadakan keimanan ini. Apa? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka itu mau menjadikan engkau wahai Muhammad dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ini wajar. Orang hidup pasti akan menerima sekian banyak problem, akan menerima sekian banyak masalah. Ini wajar. Orang hidup pasti diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Entah dengan sesama, dengan rekan, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, dengan kawan, atau dengan yang lain-lainnya. Kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sengaja Allah jadikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian kalian satu dengan yang lain itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Apakah kalian ini mau bersabar? Bersabar bukan hanya sekedar bersabar mengalah, tidak. Artinya bersabar mau mengikuti koridor. Nah, seperti ini. Misalnya contohnya, orang tua kita misalnya, ketika kita berusaha berpegang teguh dengan sunnah, kita sudah tahu hukum ini haram. Seorang wanita sudah tahu bahwa menutup aurat itu wajib. Kemudian sang orang tua melarang anaknya untuk menutup auratnya atau menutup mukanya. Sabar. Tapi sabar yang bagaimana? Nah, sabar yang pertama tentunya tidak melawan orang tua. Tapi juga sabar yang kedua adalah sabar untuk tetap menetapi sunnah ini. Artinya ajaran ini. Bukan kemudian akhirnya, waduh nanti orang tua gak ridha, orang tua mendoakan jelek, saya khawatir. Ya sudahlah akhirnya ngalah. Nah ini. Lah terus mau dikemanakan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala? Mengutamakan ridhonya orang tua dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua itu adalah orang yang harus kita taati dalam batas-batas itu tadi. Maka ini kesabaran ini. Bukan sekedar sabar mengalah. Ada orang berbuat zalim, kita punya kemampuan, dia sabar sudah. Kalau tempeleng kaki apa? Pipi kanan kasih dia lagi pipi kiri gitu ya. Nah ini tenang. Punya kemampuan untuk menghadapi orang-orang yang zalim, orang kafir yang membunuh orang-orang kaum muslimin. Oh, sabar, sabar. Enggak mau jihad misalnya. Kalau memang ada jihad syar'i misalnya. Ya, tidak. Tapi sabar untuk kemudian menetapi bagaimana cara yang sebenarnya. Nah, ini. Nah. Maka ayat tadi. Alam menafikan keimanan seseorang sampai menjadikan orang-orang tersebut mau menjadikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemutus perkara dalam perkara yang mereka berselisih. Dalam jual beli, ya ini banyak. Nah, dalam masalah bertetangga, ini banyak aturan-aturannya. Dalam masalah pernikahan, ini banyak. Ada ilmunya. Ada ajarannya, sunnahnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mau enggak kita? Dalam berselisih. Bagaimana sih ketika seorang berselisih? Ini penjual mengaku bahwa dia sudah memberi uang. Menerima uang. Atau pembeli mengaku sudah memberi uang kepada penjual. Sementara penjual mengaku, saya belum menerima uang. Ini ada tata caranya. Nah, di dunia tentunya. Seperti ini. Kalau mau tidak mau ikut aturan Islam, ya selesai. Nah, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini juga penting ya ikhwan. Pertama, Allah menafikan keimanan seseorang itu sampai mereka menjadikan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam sebagai pemutus perkara. Ini yang pertama. Dalam perkara-perkara yang mereka berselisih. Kemudian juga, nah ini, bukan hanya menjadikan sunnah ini sebagai pemutus perkara, tetapi juga mereka tidak mendapati di hati-hati mereka haraj, rasa berat. Ini penting. Kalau kita, ya sudahlah, ya sudah, atau seperti itu, ya. Tapi hati kita ternyata enggak serak, padahal sudah jelas dalilnya. Nah, ditanyakan kepada syekh misalnya, kepada seorang ulama atau sudah ada fatwanya. Nah, dalilnya sudah jelas. Akhirnya dia menerima. Tapi hatinya masih belum, masih berat. Nah, ini. Wal tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Dan juga hatinya ini tidak didapat dalam hatinya rasa berat atas apa-apa yang diputuskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa yusallimu taslima. Dan juga mereka taslim. Sudah tunduk, patuh, pasrah. Nah ini ciri orang yang mukmin seperti ini. Nah. Wah, nah. Hakada taksifu hadhil ayatal nam. Hadhil ayatul karimah. Du'atal iman bir rasul duna amalin bisunnatih. Kata syekh di sini. Ini ayat ini membongkar. Menampakkan orang-orang yang mengajak, menyeru, mengaku-ngaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duna amal bi sunnatihi, tapi dia tidak beramal dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, ini ayat ini membongkar. Artinya menunjukkan bahwa keimanan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam konsekuensinya itu ini. Bukan hanya mengaku dalam lisan, bukan hanya siap berbuat, tapi hatinya diterima. Dan ada amal. Makanya kata Asy'ari di sini, ini ayat membongkar. Orang-orang ngaku, ya beriman kepada Rasul, beriman. Tapi gak ada amal. Sunnahnya gak dilaksanakan. Dilaksanakannya sebagian. Nah, yang gak ada masalah dengan hatinya. Tapi yang bermasalah, yang hatinya gak terima, aduh masih belum bisa. Lah. Auridan bihukmihi. Atau ridha dengan hukumnya. Fal ayatu kama tarawna tanfi anhum al-iman. Kata Syekh di sini, ayat ini tadi ini sebagaimana engkau saksikan itu meniadakan dari jenis orang-orang seperti ini keimanan. Keimanan ini bisa ditiadakan keimanan menyeluruh atau keimanan yang sempurna. Tergantung dari bentuk amalan apa yang dia tolak atau yang dia tidak lakukan. Bisa hilang imannya dia seluruhnya, atau bisa hilang sebagian, artinya imannya berkurang. Yang pasti ayat ini menafikan keimanan seseorang yang modelnya seperti ini. Wa tu'arrihim amaman nas, dan ayat ini menelanjangi orang-orang yang ngaku-ngaku beriman Rasul tapi tidak ada amalannya di hadapan manusia. Nah, li'alla yankhadi'a wa yadhunnu annal iman birrasul yatimmu bimujarradi da'wal iman wal qaul bil lisan, agar tidak tertipu ini, dan agar tidak diduga bahwa yang namanya iman kepada Rasul itu terjadi hanya sekedar pengakuan dia beriman, dan juga hanya sekedar pengakuan di lisan. Nah, agar orang-orang tidak tertipu, yang hanya beriman dengan Rasul itu bukan hanya sekedar pengakuan saja atau diucapkan di lisan saja, tapi butuh adanya apa? Amalan. Entah itu amalan batin dan amalan zahir. Nah, وَتَأْتِي بِهَذِهِ الْمَعْنَى آيَةٌ أُخْرَى تُهَدِّدْ أُولَٰئِكَ الْمُدَّعِينَ الْمُخَالِفِينَ عَنْ أَمْرِهِ بِالْفِتْنَةِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ. Dan juga datang ayat lain yang semakna dengan ayat ini, yang mengancam orang-orang yang sekedar mengaku-ngaku tadi itu, mengklaim dia beriman kepada Rasul padahal hakikatnya dia menyelisihinya. Menyelisih perintah Rasul alaihi salatu wasalam, diancam dengan apa? Fitnah. Atau akan diberi azab yang pedih. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan ayat ini. Falyadharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah khawatir orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasulullah banyak. Halal, haram, ibadah, akidah, tauhid, banyak. Nah, orang-orang yang menyelisih ini hendaklah takut, ya, ini khawatir. Untuk kemudian mereka ini ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Waqad basara ba'du ahli al-ilm al-fitnata huna bizzayr wal ilhad tilqa'a raddihi li qawli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam idza takarrara minhu dzalik. Telah ditafsirkan makna dari fitnah di sini oleh sebagian ahli ilm itu dengan zayr, menyimpang, wal ilhad, berpaling. Yang lebih ngeri itu hati kita tanpa terasa tertutup. Kita tahu ini al-haq. Sudah tahu al-haq, tapi kita tidak mengamalkannya. Tahu ini tidak boleh, tapi kita masih terus melakukannya. Ditutup hati kita ini. Nah, kita berusaha mencari-cari pembenaran atas kesalahan yang telah kita lakukan misalnya. Wal'iyadu billah. Nah, kalkuzi mujakhiyah. Seperti gelas yang dibalik. Kalau hati sudah mati karena ada ron, ada noda hitam di hati ini, kalau terus dibiarkan, ini akhirnya kondisinya sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wasallam, seperti gelas yang terbalik. Sudah mau ada nasihat, mau ada ayat, sudah gelas ini kalau terbalik apa bisa menerima dimasukkan? Hah? Diisi bisa? Enggak bisa. Nah, ini ketika membantah ucapan Rasul alaihi salatu wasalam, dan idza taqarrara minhu dzalik, terus berulang-ulang. Ini fitnah. Dan juga bisa ditimpa azab yang pedih. Entah di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam. Wa bihadhihi al-asalib al-mutanawwiyah Maka dengan uslub-uslub yang bermacam-macam ini, yad'ul Qur'anu annas ilal iman bisunnah. Al-Qur'an mengajak kepada manusia kepada iman. Iman apa? Beriman dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam wal amal biha. Ini penting ya ikhwan. Dan beramal dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Wa annaha hiya wal Qur'an huma al-asasu haqqan li hadzal din. Dan juga Al-Qur'an mengajak kepada kaum manusia untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an atau As-Sunnah dan Al-Qur'an ini keduanya adalah asas hak yang memang benar, asas yang sebenar-benarnya dalam agama ini. Nah, masdar tasyri' itu tidak ada kecuali ini. Sumber pensyariatan kalau enggak Al-Qur'an, ya sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Seperti ini. Wa idza kana al-imanu bir rasul aslan min usulil iman. Apabila beriman kepada ar-rasul ini adalah termasuk dari pokok-pokok keimanan. Kita tahu ya, rukun Islam atau rukun iman ada 6. Di antaranya apa? Iman kepada para rasul. Fa innal iman bi sunnatihi juz'un la yatajazza 'anil iman bihi alaihi salatu wassalam. Maka sesungguhnya begitu juga dengan beriman dengan sunnah ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kalau sudah permasalahannya iman itu, maka cakupannya adalah hati, lisan dan perbuatan. Maka beriman dengan sunnah ar-rasul alaihi salatu wassalam itu tadi ayat tadi itu. Nah, fala wa rabbika la yu'minun. Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini konsekuensi beriman dengan sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Mengaku, berucap, yakini, hatinya menerima sepenuhnya dan beramal. Karena sesungguhnya iman dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari beriman kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Li'annahu sahibu sunnah. Karena kata syair di sini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah sahibu sunnah. Nah, artinya orang yang keluar dari beliau alaihi salatu wasallam sunnah-sunnah tersebut. Entah melalui ucapannya, perbuatannya, atau pembenarannya, takrirnya. Wali annal iman kama yu'arrifu al-imam ibnul qayyim. Dan juga, kata syekh di sini, iman secara umum, sebagaimana yang didefinisikan oleh al-imam ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala, huwa haqiqatun murakkabatun min ma'rifati maja'a bihir rasul alaihi salatu wassalam. Ilman wa tasdiqu bihi aqdan wal iqraru bihi nutqan wal inqiyadu lahu mahabbatan wa khudu'an wal 'amalu bihi zahiran wa batina wa tanfiduhu wa da'wa ilaihi bihasabil imkan. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika memberikan definisi tentang iman ini ya, apa itu iman? Itu adalah hakikatnya, atau iman itu adalah sebuah hakikat yang tersusun dari, yang dibangun dari pengetahuan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Berarti yang pertama ini, iman itu hakikatnya adalah terbangun dari apa? Pertama, kita mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilman, berilmu. Wa tasdiq bihi aqdan, dan kita membenarkannya secara akidatan, meyakini. Ini yang kedua. Wal iqraru bihi nutqan, dan kita meyakininya dan mengikrarkannya secara nutuk, secara lisan, secara lafaz. Wal inqiyad lahu mahabbatan wa khudu'an, dan tunduk patuh, inqiyad, melaksanakan syariat ini, cinta karena cinta, dan khudu' ini tunduk patuh. Nah, enggak mengherankan ya. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan kepada ahli Yaman, kepada orang-orang Yaman, tentang orang Yaman, al-imanu Yaman. Ya, wal hikmah Yamaniyah. Dan masih ada sampai sekarang ya. Orang-orang Yaman, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, iman itu Yaman. Dan hikmah itu Yamaniyah, dari Yaman. Luar biasa orang-orang Yaman sampai hari ini, Masya Allah. Yang mau maksudnya gimana ketika dikatakan dibawakan hadis, dibawakan ayat, ya akhi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak banyak bantah. Nah, saya. Nah. Ya akhi, hadha haram ya akhi. Agani haram. Musik itu haram ya akhi. Qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal khamra wal ma'azif. Akan datang nanti, kata Rasulullah SAW, itu suatu kaum yang menghalalkan khamar, apa namanya, sutra bagi laki-laki, dan alat musik. Nah, dan perzinahan. Orang Yaman luar biasa. Hum ada'aful iman, kata Rasulullah SAW. Wa araftu quluban. Hatinya ini lemah lembut. Lemah, bukan lemah jelek, tapi artinya lunak. Hatinya orang Yaman gampang menerima al-haq. Nah, ini. Hah, ingkiyah, tunduk patuh. Tadi Rasul mengatakan al-imanu Yaman. Ini tentang iman sekarang. Ibnu Qayyim mengatakan, beriman itu ini tunduk patuh, cinta. Wal amalu bihi zahiran wa batina. Dan juga beramal. Nah, ini. Beramal dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Secara zahir dan secara batin. Wa tanfidhihi wa da'wa ilaihi, dan tanfidh, merealisasikannya. Nah, sudah tahu sunnah, direalisasikan. Sunnah itu walaupun itu sifatnya mustahab, tapi amalkan. Nah, dengan beramal walaupun sekali dalam seumur hidup misalnya. Al-Imam Ahmad ketika tahu bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wasalam memberi upah hajjam, orang yang menghijamah, Al-Imam Ahmad memberi upah. Nah, padahal Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan kasbul hijamah khabith. Hah? Kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Pekerjaan membekam ini khabith. Tapi halal. Makanya Rasulullah memberi upah. Seperti itu. Bukan haram. Tapi pekerjaan yang hobi. Sama seperti bahwa. Man akala min hataini sajarataini al-khabithataini. Awkama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Dalam hadis ini. Fala yakrabanna masjidana. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Berarti apa yang makan dari dua pohon ini, artinya bawang, bawang basal dan som, bawang merah dan bawang putih, yang hobi, bawang merah dan bawang putih itu oleh Rasulullah SAW disifati dengan sesuatu yang hobi, tapi halal, seperti ini. Nah, ini sama. Al-Imam Ahmad memberi upah. Nah, ini kita tahu sunnah, amalkanlah. Kalau yang wajib jelas harus terus kita lakukan. Tapi kalau yang mustahab harus atau sebisa mungkin kita terus melakukannya. Minimalnya kita pernah melakukannya. Sholat Jumat. Sunahnya apa? Bergegas ya. Nah. Manja'a fi sa'atil ula. Faka'annahu taqarraba bi badana. Barang siapa yang datang di saat pertama. Di hari Jumat setelah sholat subuh. Itu ada lima saat. Ada lima waktu. Berarti sunnah, termasuk mustahab, datang pertama kali habis subuh. Coba amalkan, walaupun sekali, dua kali, tiga kali. Minimalnya kita sudah tahu sunnah, berusaha menjalankan. Walaupun tidak ada wajib. Walaupun tidak wajib, datang di saat yang pertama. Apalagi yang kedua, apalagi yang ketiga, keempat, kelima. Batasannya adalah ketika imam sudah naik khutbah. Hei, coba amalkan. Nah, ini menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan juga kata Syekh di sini, dan wa da'wah ilaihi bihasabil imkan, dan juga mendakwahkan sunnah. Nah, tentunya dengan kemampuan. Nah. Ini takrif dari al-iman yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa kamaluhu fil hubb fillah wal bugh fillah. Dan kesempurnaan iman itu ada pada al-hubbu billah wal bughdu billah, al-wala wal bara. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Awthaq ural iman itu al-hubbu billah wal bughdu billah. Sesuatu pengikat keimanan yang paling kuat itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini penting. Ini termasuk dari perkara pokok al-wala wal bara. Nah, wal ata lillah wal man' lillah, kita memberi karena Allah dan melarang karena Allah. Marah karena Allah, marah itu tercela. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan la taghdab kepada seorangnya, la taghdab, la taghdab, jangan marah. Tetapi ketika kemarahan ini lillah, nah ini menjadi sesuatu yang terpuji. Ketika kita mencegah, menghalangi seseorang dari berbuat kemungkaran, seseorang dari berbuat kezaliman, seseorang dari berbuat kemaksiatan, ini kita lakukan lillah, ini bagus. Nah, wa an yakuna Allahu wahdahu ma'budahu, dan menjadikan Allah satu-satunya sebagai sembahannya. Wa at-tariq ilaihi tajridu mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Bagaimana caranya? Semua ini caranya bagaimana? Dengan memfokuskan untuk mutaba'ah. Nah ini. Fokus memang betul-betul sempurna. Mutaba'ah Rasul alaihi salatu wasallam, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Ini penting ya ikhwan. Kita ini melakukan sunnah, jangan hanya pakaiannya saja, penampilan, semua. Nah, ketika kita salah pun, ada sunnahnya. Bertobat, ada sunnahnya. Kita manusia, pasti banyak salah. Pasti sering berbuat kemaksiatan. Sering berbuat kesalahan, kekeliruan. Nah, rujuk. Ini ada caranya. Enggak bisa kemudian seenaknya. Semua sudah ada aturannya. Nah, wa taghmid 'ainil qalb 'anil iltifat ila ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa billahi taufiq. Dan kata Syekh di sini, menutup mata hati. Dari apa? Mata hati yang kita itu kita tutup, ya. Dari untuk kita berpaling kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini caranya seperti ini. Nah, ada syubhat, hati kita tutup dari yang seperti ini. Ada syahwat, hawa nafsu, hati kita tutup dari yang seperti ini. Nah, mau enggak tahu syubhatnya bagaimana? Syubhat atau syahwat duniawiyah? Pokoknya hati kita ini kita tutup dari yang seperti ini untuk kemudian kita fokus kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hakikat iman seperti ini. Caranya seperti ini. Nah, tidak mengherankan Al-Imam Al-Barbahari mengatakan apa? Al-Islam huwa sunnah, atau as-sunnah hiyal Islam. Wal-Islam huwa sunnah. Sudah. Sama sudah. Kalau mau Islam, ya sunnah. Itu sunnah, itu Islam. Mau tahu sunnah, ya Islam itu. Nah, wabillahi taufiq. Ini tamhid dari Syekh tentang manzilah sunnah. Nah, sampai jam berapa? Nah, kurang 10 menit. Nah, kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sampai waktunya insyaallah. Wa ba'd. Qala Syekh rahimahullahu taala wa ba'd. Fa anta tara anna al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Maka engkau melihat bahwa Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ya ja'ala tajrida mutaba'atir Rasul alaihi salatu wassalam tariqan ila haqiqat tariqan ila haqiqatil iman. Dan engkau bisa melihat Ibnu Qayyim menjadikan fokus, mengkosong artinya benar-benar fokus kepada mutaba'atul rasul, mengikuti sunnah rasul alaihi salatu wassalam, ini sebagai jalan menuju kepada hakikat iman. Nah, wala gharabah fi dzalik, yang seperti ini enggak aneh. Nah, Ibnu Qayyim menjadikan definisi iman itu kemudian disangkut pautkan dengan iman, ya iman seluruh. Yang apa itu iman? Ibnu Qayyim kemudian membawakan yang tadi itu. Intinya itu kalau iman, yaitu tadi jalannya itu adalah mengikuti mutaba'atul rasul alaihi salatu wassalam. Kata Syekh di sini, yang seperti ini enggak aneh. Bal huwa amrun mantiki kama tara. Dan ini adalah perkara mantiki, artinya mantiki bukan ilmu mantik, tapi sesuatu yang bisa diucapkan. Bagaimana maksudnya ini ya? Contohnya seperti ini. Walau annaka za'amta bi annaka tuhibbul 'alima fulani. Apabila engkau menduga, meyakini, mengira bahwa engkau ini mencintai seorang alim fulan. Wa tuqaddiruhu, engkau memuliakannya. Ya, engkau mengira dirimu ini memuliakan orang ini, alim ini, ulama ini. Walahu fi nafsika kullu taqdir. Dan dia di hatimu memiliki penghormatan yang luar biasa, wa ihtiram. Wa ma'a dzalik kunta la tuqaddir kalamahu. Dan bersama dengan itu, engkau tidak menghargai ucapan-ucapannya. Dia ngomong tidak dilaksanakan. Dia ngomong tidak segera ditindaklanjuti. Wala tu'iruhu ihtimaman, dan engkau tidak memberikan perhatian. Nah, wala tarfa'u ra'san li haditsih, dan engkau tidak yakin, tidak merasa tenang dengan ucapannya. Fatabi'i, maka sesuatu yang jelas artinya al-alamiyah. An yusarihaka insanun ma, untuk kemudian akan berterus terang kepada engkau seseorang untuk mengatakan apa? Mali araka ya fulan tadda'i mahabbatal alim al-fulani bal attafani fi hubbihi wa ma'a dzalik la tu'iru adna ihtimam li kalamihi. Katanya orang ini yang tahu, katanya ngaku-ngaku cinta kepada ulama itu, tapi ternyata tidak menghormati ucapannya, tidak merespon. Orang ini akhirnya ngomong, ada apa ini? Aku kok melihat engkau ini katanya mengaku cinta ulama tersebut. Nah, tapi engkau tidak memberikan perhatian terhadap apa yang dia sampaikan. Nah, dan juga tidak berhati dengan ilmunya. Hadza tasaulun la budda minhu aqlan wa mantiqan. Bertanya-tanya seperti ini, pertanyaan seperti ini akan muncul memang harus. Ketika seorang mengaku cinta kepada seorang ulama misalnya, tapi realitanya seperti tadi, maka akan ada pertanyaan-pertanyaan muncul seperti jelas, baik dari sisi akal atau dari sisi mantik, artinya terucap. Walastu adri madza yakunu jawabuka, kata Syekh, dan aku enggak tahu apa yang mau engkau jawab? Syekh kemudian memberikan dua pilihan yang tidak ada lagi keduanya. Hal takul bil jawab, apakah engkau akan mengatakan dalam jawabanmu, inni fil waqi' la akunnu lahu mahabbah. Aku pada hakikatnya itu aku enggak ada perasaan cinta, menyimpan kecintaan ke dia. Wa innama hiya mujarradu iddi'a li dzurufin ma. Itu hanya sekedar ya suatu klaim lah. Hah? Suatu pengakuan karena ada dzuruf, ada permasalahan atau dia dalam kondisi-kondisi tertentu. Biar intinya dia itu aman, mau amannya gitu. Nah, wala a'ni bil mahabba aktsar min dzalik. Dan aku tidak bermaksud aku cinta ya kecuali cuma karena kondisi seperti itu aja. Hah? Ini kemungkinan pertama. Orang yang mengaku cinta tapi ternyata perbuatannya, ucapannya seperti tadi, imma yang pertama ini kondisinya. Pada hakikatnya enggak ada niatnya kecintaan, tapi dia ucapkan biar selamat. Ada kondisi-kondisi yang dia kalau enggak gitu nanti enggak selamat. Ini yang pertama. Autaqul, atau engkau mengatakan inni uhibbuhu wa uqaddiruhu haqqan walakinnal hawa wasyaitan walakinnal qurana walakinnal jafaf alladhi asaba qalbi kullu dhalika hal dunal intibah li kalamihi wal intifa' bi hadithihi wat ta'assi lahu. Atau engkau mengucapkan, iya, aku ini mencintainya, menghormatinya, memuliakannya benar-benar. Tetapi hawa nafsu dan syaitan. Kemudian, walakinnal qurana, teman-teman dekat atau lingkungan. Dia mengakui. Ya, tapi hawa nafsu, syaitan, ini lingkungan atau al-jafaf. Allazi asaba qalbi, rasa kering, hatinya ditimpa kekeringan yang menyebabkan ini akhirnya tidak, orang ini tidak apa, tidak perhatian, tidak menghargai ucapan-ucapan syekh tadi itu, ulama tadi itu. Nah, dan berusaha mengikutinya tidak. Nah, maka kata syekh di sini, wala buddalaka min ahadil jawabaini. Sudah. Orang yang kondisinya mengaku cinta kepada alim tersebut, tapi tidak, ternyata wakilnya itu dia tidak menghargai ucapannya, maka kata syekh, sudah. Cuma ini aja jawabannya, salah satu dari dua ini. Fa ayyu dzaini tuqaddim wa takhtar. Orang yang seperti ini, kata syekh, diberi pilihan. Jawaban mana yang mau kamu utamakan? Atau jawaban mana yang kamu mau pilih? Kata ini syekh nyindir ini. Fa ahlahuma murrun wallahul musta'an. Dari dua jawaban ini, yang paling manis jawabannya, yang paling bagus itu juga pahit. Enggak benar. Kata syekh seperti itu. Wallahul musta'an. Nah. Wal amru, dan perkaranya binisbah lir Rasul alaihi salatu wassalam wa sunnatihi a'zham wa akhtar wa kaifala. Kata syekh di sini, maka hakikat sesungguhnya permasalahannya itu, kalau sudah ini berkaitan dengan Rasulullah, maka yang seperti ini lebih besar dan lebih berbahaya. Kalau orang melihat ada orang lain mengaku-ngaku cinta kepada ulama atau syekh atau seseorang, tetapi kenyataannya dia tidak menghargai ucapannya, maka kalau sudah kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam lebih parah. Kondisinya lebih berbahaya. Nah. Baik, mungkin sampai di sini nanti. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kita berikutnya. Maka na minas sawab wa min allahi wahdah. Wa maka na minal khata' fa minni wa minas syaitan. Insyaallah ada pertanyaan kita jawab pada pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.